Tiba saat mengerti curi suara hati yang letih meski mencoba melepuhkan rasa yang ada. Mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu, temani air mataku, teteskan darah, berajut asa, menjalin mimpi, tetapkan sepi sepi. Cinta kan membawamu beli di sini, menduai rindu, membasuh perih bawa serta dirimu. Dirimu yang dulu mencintaiku apa adanya, tiba saat mengerti